Mitra bisnis mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra sempat mengeluarkan pernyataan jika dirinya sampai terseret oleh kasus Sismin Bakum, maka ia akan membongkar semua rahasia yang terkait dengan kasus Senturi, meski itu bisa berdampak pada terjadinya pemilu ulang. Untuk melanjutkan bahasan atas pernyataan mantan Menkumham ini, segera kita temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, dalam dunia hukum dikenal istilah novum atau bukti baru. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah Pak Yusril ini bakal mengeluarkan novum terkait kasus Senturi, Pak? Kelihatannya kok tidak ya. Seorang diri kelihatannya kok tidak. Apalagi pernyataan itu diungkap dalam kondisi terdesak ya, Pak Kwik? Iya, betul. Itulah, itu kan aneh juga. Jadi kondisi ini sama seperti gambaran yang ada di tengah rakyat kita yang cenderung terdesak dulu baru bersuara ya, Pak Kwik? Iya, memang. Rakyatnya memang pada suatu saat begitu marahnya sampai terjadi apa yang dinamakan amok. Gitu. Tapi itu tidak menjamin perbaikan loh. Hanya menjamin perubahan. Jadi sama seperti kondisi kita pasca reformasi ini ya, Pak Kwik? Iya, betul. Kalau soal kebebasan, relatif bebas-bebasan begini ya menuju ke arah baik. Akan tetapi ada suatu aspek yang sangat penting, yaitu bahwa kekayaan alamnya dihabisin oleh beberapa orang. Jadi kalau kita bicara soal kekayaan suatu bangsa, itu kekayaan itu ada yang diberi oleh Tuhan. Nah, kalau kekayaan yang diberi oleh Tuhan kan untuk semua rakyat. Tidak untuk beberapa gelintir orang, tapi itu diberikan kan kepada beberapa kontraktor asing dan kepada beberapa. Misalnya kalau kita bicara soal batubara. Batubara itu kan izinnya kan, kalau seseorang mendapat izin untuk melotasi batubara, ya mendadak sontak menjadi kaya raya. Kaya rayanya nggak kira-kira kan. Dalam dolar itu legal semua karena undang-undangnya seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian sebagai akibat dari itu pemerintah kan kekurangan uang untuk melakukan pembangunan. Masa 65 tahun merdeka negara yang kaya begini APBN-nya terus utang terus. Dan kemudian kalau kita melihat rakyat yang miskin, yang di pedesaan yang betul-betul tidak terlihat oleh pers, tidak terlihat oleh kadang-kadang muncul di TV Metro pernah menayangkan. Yang mengejutkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia itu memang sudah seperti itu Ethiopia. Jadi anak-anak itu menjelang kematian karena kelaparan udah tinggal tulang belulang gitu. Jadi itu ada, akan tetapi tidak ya ditonjolkan dan yang nonton pun tidak peduli kan. Oh, ada ya begitu ya gitu. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.